نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita masuk sekarang ke pembahasan berikutnya dari Musanna setelah kemarin membahas tentang af'al atau asma'ul khamsah dan jama' mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim beserta mulhaqnya ketika dia marfu tandanya adalah dhamma. Adapun asma'ul khamsah ketika dia marfu tandanya adalah tandanya juga dhamma. Afwan al-waw. Jamak mudzakkar salim ketika dia marfu tandanya al-waw bukan dhamma. Al-waw niabatan an dhamma. Ya, al-waw. Al-waw beserta mulhaq. Nah, begitu juga dengan asmaul khamsah. Ini pada lughah itmam dari asmaul khamsah. Itu tandanya adalah dhamma atau afwan al-waw. Nah, juga ketika rafa pada lughah yang lain ya, itu baik ketika dia rafa, nasab ataupun khafad, asmaul khamsah tandanya adalah alif. Tandanya adalah alif. Nah, kalau tadi tandanya al-waw ketika rafa yaitu lughah itmam. Nah, ya, semisal dalam syair inna abaha wa aba abaha wa aba abaha qad balagha fil majdi ghayataha. Jadi dalam lughah ini itu yang luzumul alif fil jami' al harf fi jami' al ahwal yaitu ketika rafa boleh antum katakan jaa abaka marartu bi abaka ya raaitu abaka jaa abaka jaa akhaka jaa zamanin. Nah, ada lagi yang namanya terakhir lughatun naqas. Lughah naqas asmaul khamsah yang sudah terpenuhi untuk di i'rab dengan waw ketika ya, dia sudah itmam di i'rab dengan itmam yaitu dengan waw itu boleh juga ya, tapi ini ya, lemah ya. Itu di i'rab dengan harakat. Jaa abuka raaitu abaka marartu bi abika bidammah ya, ketika dia rafa dengan fathah ketika nasab dengan jar ketika dia khafad. Nah, dengan jar ketika dia khafad ya, maka tetapi yang terbaik ialah dengan itsmam. Ibnu Malik menyatakan abun akhun hamun kadzaka wa hanu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Mengenai tentang khilaf apakah asmaul khamsah atau asmaul sittah, Ibnu Malik menyebutkan abun akhun hamun kadaka wahanu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsan, tetapi dengan dinakas yang akhir yaitu hanu itu ahsan, lebih baik. Maka khusus untuk lafaz hanu hana itu yang diklaim oleh sebagian nuhat bahwa asmaul khamsah ini tidak hanya lima tapi sittah, enam. Nah, tetapi kata para ulama yang keenam hanu itulah yang diirab dengan harakat ya, dengan dhammah ketika rafa, dengan fathah ketika nasab, dengan kasrah ketika jar. Nah, di atas itu ada namanya lughah qasr. Apa itu lughah qasr? Luzumul alif bi jami' al ahwal, yaitu alif tetap di segala kondisi i'rab, rafa, nasab, khafad, jaa akhaka, jaa abaka, jaa damarin, jaa hamaki, jaa hada faka. Nah, Tapi yang terbaik ialah dengan itsmam. Tapi sekarang kita masuk ke al-musanna, pembahasan terkait al-musanna. Ya. Qala rahimahullah ta'ala wa fil musannanahu zaidani al-alif wa nunu fil mudari'i alladhi urif yaf'ala bi yaf'alani taf'alani antuma wa yaf'alani taf'aluna ma'huma wa taf'alina tarhamina hali washtaharat bil khamsatil af'ali. Nah, ini kata beliau, wa fil musanna, contohnya Zaidan, itu tanda i'rabnya ketika rafa adalah alif. Ya, tanda i'rabnya ketika rafa adalah alif. Kemudian wa nunu dan nun fil mudhari, nun pada fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang tentunya alladzi urif, yang diketahui, yang diketahui dengan yaf'alani taf'alani antuma yaf'aluna taf'aluna ma'huma taf'alina tarhamina hadi washtaharat bil khamsati al-af'al. Dan nun menjadi tanda fi'il mudhari, yaitu fi'il mudhari yang af'alul khamsah, ya, yang dikenal dengan yaf'alani taf'alani itu bagi antuma, ya. Kemudian yaf'aluna taf'aluna ma'huma, ma'huma maksudnya ma'ahuma. Yaftaf'alina, nah itu ya. Yaftaf'alina dua untuk ya, musanna, apa yang perhatikan? Yaf'alani itu ghaiban, taf'alani mukhataban, yaf'aluna ghaibun, taf'aluna ya mukhatabun, taf'ali mukhatabah, wahidah. Ya. Bisa dipahami sini? Mereka berdua yaf'alani, kalian berdua taf'alani, mereka jama' yaf'aluna, kalian jama' taf'aluna, anti sendiri taf'alina. Ini af'alul khamsah. Nah, ini kalau dia marfu', tentunya marfu'nya gimana kalau af'alul khamsah ini fi'il mudhari'nya ini? Litajarrudihi 'anil nasibi wal jazm. Kalau dia terbebas dari amil-amil nasab dan amil-amil jazm, yaitu tidak ada amil nasab atau amil jazm sebelum af'alul khamsah ini. Yaf'alani taf'alani, yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Nah, ini sesuaikan aja dengan wazan. Kalau jalasa yajlisu berarti yajlisani tajlisani, yajlisuna tajlisuna tajlisina. Ya. Kalau hadara yahduru, yahdurani tahdurani, yahduruna tahduruna tahdurina. Daraba yadribu, yadribani tadriban, yadribuna tadribun, tadribina, tadribina. Bisa dipahami sini? Kalau akala yakulu, yakulani takulan, yakuluna takulun, takulina. Nah, udah hafal Syamul? Udah. Brandy? Udah. Nah, Ridwan? Udah Ridwan? Alhamdulillah. Bandur Ali? Udah Allah ya, insyaAllah. Mas Wardana? InsyaAllah. Amin. Ya. Kemudian kata beliau, ya. Taf'alina dikasih contoh sama beliau, tarhamina hari anti taf'alina, tarhamina dikasih contoh. Rahima yarhamu. Rahima yarhamu. Yarhamani tarhaman, yarhamuna tarhamu, tarhamin. Ahakana. Tarhamina hari dikasih contoh oleh beliau, anti kamu merahmati, menyayangi keadaanku. Wastaharat, dan semua fi'il-fi'il ini tenar, terpopuler, terkenal dengan nama bil khamsatil af'al, atau dengan af'al al-khamsah. Ya, af'al al-khamsah. Nah, sebagian di ulama menyatakannya juga dengan af'al al-khamsah, karena itu bukan fi'il, itu al-amsilah al-khamsah. Amsilah al-khamsah. Ya, kita bahas satu persatu mengenai apa yang beliau uraikan oleh al-Amriti di atas. Ya. Kata beliau, wa fil musanna, dan pada musanna. Nah, musanna itu apa sih? Ya. Kalau di buku yang saya pegang, syarah dari Nadham al-Amriti ini, Fathur Rabil Bariyah, ya, Syekh al-Imam al-Bajuri, beliau menyatakan, wa huwa kullu ismin dalla ala thnatain, dalla ala tsnaini bi ziyadatin fi akhirih salihun litajrid wa atfi mithlihi alayh. Apa itu musanna? Musanna adalah ya, setiap lafaz yang menunjukkan kepada isim. Berarti musanna itu isim yang menunjukkan kepada isim dalla ala tsnain, yang menunjukkan lebih dari makna dua. Ya, bi ziyadatin fi akhirih, dengan adanya tambahan pada akhirnya. Ya, itu tambahan pada akhirnya ketika rafa dia alif dan nun. Nah, perhatikan alif itulah tanda rafa-nya. Sedangkan nun itu adalah pengganti dari tanwin ketika dia mufrad. Pengganti dari tanwin. Ini kan kita sudah belajar ya di kajian kita mukhtarat, ya. Di kajian kita matan al-jurumiyah, ya. Nah, ini lanjutannya. Ya. Baik. Bahkan kita belajar juga tufah usabiyah, tufah usabiyah. Masya Allah, masih panas kopinya ya. Bentar lagi dingin ini, bu AC. Belum ada tutupnya. Ini. Nah. Ya. Baik. Mana tadi? Ya, kata al-Bayjuri, yang menunjukkan lebih dari dua, bi ziyadatin dengan tambahan pada akhirnya. Salihun litajridi, yang dia dapat untuk ditajrid. Apa ditajrid? Ditafrik, dipisah. Misalkan untuk mengatakan az-zaidani, az-zaidani berarti zaidun, zaidun. Dapat dipisah. Dapat dipisah maksudnya dari mufradnya. Az-zaidani dipisah, alifnya, nunnya dibuang, mufradnya kembali seperti semula. Ya, kemudian wa'ad fi mithli alaih, dan dapat diatop semisalnya. Dapat diatop semisalnya. Az-zaidani, zaidun, zaidun. Nanti ada yang seolah-olah maknanya musanna, tapi enggak bisa diatop. Ya, semisal al-qamaron. Al-qamaron apa maknanya? Dua bulan, enggak bisa dipisah. Kalau dipisah, qamarun wasyamsun. Qamarun wasyamsun ketika digabung qamaron. Ya, bisa dipahami sini. Qamaron maknanya qamarun wasyamsun. Bisa dipahami sini. Antum enggak bisa mengatakan raaitu al-qamara wasyamsa, itu maknanya raaitul qamara. Maknanya raaitu al-qamara wasyamsa. Enggak. Ya. Hai. Bisa dipahami sini? Nah. Nanti di bait berikutnya beliau akan menjelaskan syarat dari musanna. Wa'ad fi mithlihi alaih, dan dapat diatap dengan semisalnya. Ya, contoh nahu Zaidah. Ya, kata al-Bayjuri fi qaulika ja'a Zaidah. Ya, dengan alif. Kata al-Bayjuri fahiya alamatun raf'i fihi. Maka itulah tanda rofa bagi musanna, yaitu alif. Nah, kata al-Bayjuri ta'biruhu bil musanna aula min ta'biril asli bit tasniyah. Li'anna al-alifa innama hiya alamatun lirafi fil musanna la bit tasniyah. Nah, kata Asy-Syaikh al-Bayjuri rahimahullah ta'ala di syarah yang saya pegang, dan takbir pengungkapan ya makna yang seperti ini dengan musanna itu aula, ya, lebih utama, lebih bagus daripada kita katakan dengan at-tasniyah. Kenapa? Li'annal alif innama hiya alamatun liraf'i fil musanna la fit tasniyah. Karena yang namanya alif itu menjadi tanda bagi rafa itu pada musanna, bukan tasniyah. Ya. Nah. Kemudian ya, sudah selesai kita bahas musanna ini apa? Ya. Kemudian kata al-Bayjuri uyushtaratu lahu samaniyatu syurutin asyara ilaiha ba'dahu biqauli. Ya. Kemudian kata al-Bayjuri Al-Amriti mengisyaratkan untuk musana ini mesti punya 8 syarat. Ya, 8 syarat. Nah, kemudian beliau menyatakan, wa syartul musanna ay yakuna mu'raba. Ini syarat dari musanna, dia mesti mu'rab. Maka isim mabni enggak boleh jadi musanna. Wa mufradan munakkaran ma'rukiba. Dan berikutnya, dia musanna mesti mu'rab. Ini yang kedua. Pertama apat, yang pertama mesti mu'rab, bukan mabni. Yang kedua mufrad. Ya. Mufrad artinya dia punya mufradnya. Dia punya mufrad. Zaidun, Zaidah. Beda nanti dengan kalimat yang enggak punya mufrad. Ya, tiba-tiba ada musanna. Kalaupun ada nanti itu dimulhaqkan. Dimulhaqkan. Ya. Semisal lafaz syafa'. Ya, di Al-Qur'an wal-watri wasyafa'. Ya, demi witir, demi ganjil dan demi genap. Syafa'. Syafa' maknanya musanna ya enggak? Maknanya ganda. Maknanya lebih dari dua. Tapi enggak punya mufrad. Mufradnya apa? Enggak ada. Enggak ada. Tapi perhatikan. Nah, ini ya, yang kedua mufradan. Dia mesti punya mufrad. Munakkaran. Nah, musanna dia mesti nakirah. Enggak boleh musanna ma'rifah. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana musanna yang jadi isim alam, Zaidun, Muhammadun, nah, kayak tadi Az-Zaidani, ya, Al-Muhammadani, nah, hakada. Nah, syarat dari musanna dia mesti munakkar. Dia mesti nakirah. Marukiba. Kemudian marukiba, dia tidak boleh ditarkib. Ya, musanna enggak boleh ada yang berupa dari susunan terkib, susunan dua kalimat. Kemudian muwafiqan fil lafzi wal makna lahu. Syarat berikutnya, syarat yang keberapa nih? Kelima. Muwafiqan, sesuai fil lafzi wal makna lahu, dalam lafaz dan makna bagi mufradnya. Ya, kayak tadi komaron enggak sah jadi musanna. Kenapa? Karena pada lafaz dan mufradnya beda. Dia beda, mesti ittifaqul makna. Ittifaqul makna fil lafzi wal makna. Enggak boleh beda. Semisal orang Arab menamakan lisan dan pena itu dengan al-lisanani, al-lisanani, dua lisan. Nah, ini enggak ada ittifaq dalam makna. Karena al-lisanani itu maknanya adalah pena dan lisan. Kayak umarani, itu bukan maknanya dua Umar, tapi Umar dan ya Umar dan siapa? Umar dan Ammar. Umar dan Amr, Umar dan Amr. Yaitu Umaran. Al-Umaran, ini enggak ada. Enggak ada kesamaan lafaz. Enggak ada kesamaan makna. Ya. Mungkin lafaznya sama, Amr dengan Umar, tapi enggak ada kesepakatan makna. Al-Umaran maknanya beda. Beda pula kesepakatan makna. Al-Lisanan itu maknanya adalah qalam wal lisan. Al-Qamaran, asy-syams wal qamar. Kemudian kata beliau yang keberapa ini berarti sekarang. Ya. Mumasilan lam yughni anhu ghairuhu. Mumasilan berarti muwafiqan fil lafzi wal makna, ini dua sekaligus selaras dengan mufradnya itu, antara musanna ini dengan mufradnya pada lafaz. Kelima wal makna, keenam mumasilan, yang dia mumasilan ya ada yang menyamai dalam wujudnya. Ya, lam yughni anhu ghairuhu. Kemudian yang terakhir tasniyah. Tasniyahnya musanna tidak dicukupkan dengan lafaz yang lain. Tasniyahnya musanna tidak dicukupkan dengan lafaz yang lain. Nah, sudah? Nah, kita bahas. Ya, pertama kata beliau, wasyartul musanna ayyakuna mu'raba. Wasyartul musanna ayyakuna mu'raba. Di antem ada kan pembahasan ini? Enggak ada ya? Ya saya bahas saja ya. Ini di Al-Bayjuri sama. Di Al-Bayjuri ya. Di syarah Al-Bayjuri. Kata Al-Bayjuri. Wishtaratu lahum samaniyatu syurutin. Asyara ilahi ba'duhum biqawli wa syartul musanna ayyakuna mu'raba. Wa mufradan munakkaran ma rukiba. Muwafiqan bil labdi wal makna lahu. Mumasilan lam yugni anhu ghairuhu. Ini di Hasyiah Al-Bayjuri. Ya, syarat dari musanna. Saya jelasin aja ya. Syarat dari musanna. Walaupun antum enggak ada tulisannya. Ini ya penting ini syairnya ini. Syairnya. Syair yang saya bawakan dari Fathur Rabil Bariyah Syarah Nadham Al-Amriti ini. Wa syartul musanna ayyakuna mu'raba. Syarat dari musanna yang pertama dia mesti mu'rab. Maka kalimat isim yang mabni tidak dapat ditasniahkan. Ya, semisal isim-isim istifham, ini kan mabni semua. Isim fi'il, isim isyarah dan lain-lain. Adapun kalau ada isim isyarah yang musanna itu mulhaq. Hadani, hatani, alladani, alladaini itu mulhaq. Itu cuma mulhaq, kayak sama kayak kemarin kayak isrun. Ya, kayak alamun, sinun, aradun. Alamun, apalagi kemarin yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Ya. Itu yang enggak memenuhi syarat, tapi datang lafadznya tersebut datang dalam bahasa Arab dengan lafadz seperti itu. Nah, sekarang syarat dari musanna ayyakuna mu'raba. Ya, antum tulis itu syairnya. Diapalin syartul musanna ayyakuna mu'raba. Syartul musanna ayyakuna mu'raba. Ini syair ini. Wa mufradan munakkaran ma rukiba. Kemudian dia yang kedua syaratnya mesti mufradan. Mesti mufrad. Yaitu dia memiliki lafaz mufrad. Ya, semisal itu mengatakan rajulan ada mufradnya rajulun. Imra'atan ada mufradnya imra'atun. Zaujatan ada mufradnya zaujatun. Masjidan, masjidun, dan seterusnya. Nah kemudian kata beliau munakkaran dan mesti nakiroh. Yang namanya musanna itu wajib dinakirohkan. Nah kemudian bagaimana dengan yang sering dicontohkan ya az-zaidan, al-hindan gitu kan. Itu kan isim alam. Isim alam berarti ma'rifah. Nah, alam hakikatnya enggak bisa dinakirohkan, dapat dimusannakan. Enggak bisa, hakikatnya demikian. Enggak boleh. Ya. Selama masih ada sifat-sifat alamiahnya, sifat-sifat kemakrifatan dia. Kemakrifatan dia yaitu alamnya, alamiah dia. Nah, kalau ditasniahkan, semisal sebagai contoh yang sering dibawakan oleh para ulama, ya, semisal di matan al-Ajurmiyah dan yang lainnya dengan az-zaidun, az-zaidan ya. Kalaupun dinakiroh dimusanakan maka ditakdirkan saja nakirohnya. Ditakdirkan. Berarti ditakdirkannya itu gimana? Agar berkurang alamiahnya diberi al. Padahal al sendiri sudah ma'rifah. Tapi dalam rutbah, dalam urutan ma'rifat yang paling a'raf, yang paling ma'rifat ya, al itu di bawah alam. Ngerti kan tuh? Al itu di bawah alam. Alam dulu baru isim mubham, mabni, isim isyarah, isim mausul, baru ada al. Nah, jadi dikurangi itu kemakrifatan dia yaitu sifat alamiah dia. Sifat alamiah dia itu nama. Ya, nama dia itu. Nah, namanya itu berkurang derajatnya apabila dikasih al. Dikasih al. Ini berbeda tentunya dengan Al-Abbas Al-Hasan yang nanti insya Allah akan kita bahas pada bab ma'rifah. Ma'rifah nahiyah. Ya. Nah, Az-Zaidan, Zaidun ma'rifah. Ma'rifahnya tinggi. Ketika pakai al Az-Zaidan, berkurang ma'rifahnya. Ma'rifahnya berkurang. Ma'rifahnya berkurang, kalau begitu dapat dijadikan contoh sebagai musanna. Maka dianggap nakiro, kurang lebih. Paham sini? Nah, ngerti enggak? Belum ngerti Saiful? Nah, syarat dari musanna, dia mesti nakiro. Sementara kalau kita mencontohkan musanna dengan isim alam, Zaidun, Zaidun ma'rifah. Ma'rifahnya dengan apa? Dengan adanya isim mubham, dengan adanya al, dengan adanya idofa kepada isim. Nah, ma'rifah itu karena apa? Karena alam. Nah, alam itu rutbahnya tinggi, derajatnya tinggi dalam kemakrifatan. Hakikat lah kalau dalam dunia sufi, gitu ya. Bukan ma'rifat lagi, hakikat. Nah, ini kemakrifatan dia turun derajatnya kalau dikasih al. Karena al dalam urutan derajat ma'rifat itu di bawah alam. Di bawah alam. Ya, maka ketika isim alam yang ma'rifat, ma'rifatnya lebih tinggi, dikasih al berkurang. Ya, maka para ulama mencontohkan kalau isim alam dijadikan contoh sana, dikasih al. Maka dianggap, dikira-kira, ditakdirkan dia nakiro. Ngerti sini? Ja'a az-zaidan. Nah, itu seperti ja'a rajulan. Gitu. Ngerti enggak sini sekarang? Maka isim musanna alam yang dimasuki oleh al itu sebagai ganti dari hilangnya kemakrifatan alam tersebut. Ya. Baik, ini bisa antum dapatkan keterangan ini di Syarah Alfiyah Al-Usmuni. Ya, dengan Hasyiah As-Sobban. Nanti dibacanya. Ya. Sering orang nyebutnya dengan Asmuni. Tapi yang benar Usmuni. Asmuni pelawak zaman dulu. Sama dengan buku yang kita kaji ini, Al-Imriti. Sering banyak nyebutnya dengan Al-Imriti. Tapi yang benar adalah Al-Imriti dengan fathah. Yang populer Imriti, ya. Saya selalu nyebut dengan Imriti. Dikecam banyak orang, salah tuh, enggak peduli. Ya. Kalau dia lihat ke buku-buku syarah, biografi dari penulis, dia akan dapati langsung, oh ternyata bin fathah itu lebih sahih. Ada yang menyatakan keduanya boleh, tapi dengan fathah lebih sahih, lebih kuat. Ada yang menyatakan keduanya boleh. Gak ada yang menyatakan bin fathah salah. Gak ada. Ya. Kalaupun ada, lemah pendapatnya. Ya. Kemudian wa ma rukiba, syaratnya yang lainnya tadi syairnya, syartul musanna yakuna muraba wa mufradan munakkaran ma rukiba, dia tidak ditarkib. Artinya yang namanya musanna ghairu tarkib, tidak ditarkib, tersusun. Baik tarkib isnadi, idhofi, majzi, itu enggak boleh ditasniahkan. Ya. Nah, barakallahu fik. Berikutnya syaratnya, muwafiqan fil lafzi wal ma'na lahu. Muwafiqan, dia mesti selaras, sesuai fil lafzi, sesuai dengan secara lafadznya. Kayak tadi Az-Zaidan itu selaras, Zaidun Zaidun. Ya. Sedangkan lafadz Umaron, Qomaron enggak sesuai. Umaron, Amr dan Umar. Qomaron, ya, beda. Nah, Umaron lafadznya sama, Amr Umar. Amr Umar itu kan sama. Kalaupun Amr nanti ada wawunya. Waw yang tidak berharokat, waw yang nangkring setelah huruf ra. Kan kalau kita gundul itu berat Ain, mim, ro, ada waw. Itu nangkring. Itu waw yang dicuri dari Daud katanya. Waw yang diambil dari wawnya si Daud. Nah, ini untuk membedakan antara Umar dan Amr. Kalau Umar, ya, mun ghairu munsharif. Ya, dia adil. Dia ma'dul dari Amir. Maka Umar fu'al. Nah, kalau Amrun, Amrin, Amrun munsharif. Munsharif. Ya, Amrun, Amrin, Amrun munsharif. Dia bukan ma'dul. Ya, maka dia munsharif. Nah, ini kan sama. Ya, kalaupun ada waw, waw itu yang nangkring curian dari Daud. Dari wawnya di Daud, tapi Daud wawnya udah enggak ada. Itu diambil sama si Amr. Itu anekdot nahwu. Lalu cernya. Tapi dipaparkan ya di kitab-kitab ya. Nah, itu untuk bedain antara Umar dan Amr. Nah, Umar ini lafadznya sama dan Amr. Tetapi ketika digabung al-Umaran itu berbeda makna. Umar yang ini, Amr yang ngono. Nah, jadi enggak boleh. Boleh enggak jadi musanna? Tak boleh. Jadi syarat musanna muwafiqan fil lafzi wal ma'na lahu. Mesti selaras juga dengan maknanya. Ya, selaras juga dengan maknanya. Ya, maka enggak boleh mentasniahkan lafaz dengan menghendaki makna hakikat dan makna majas. Enggak boleh. Misal qamaron, ini maknanya beda. Qamaron artinya asyams wal qamar. Ya, beda. Asyam ta'rif, Umar ya bulan. Masing-masing berbeda. Ya, muncul di siang hari, satu lagi muncul di malam hari. Bisa dipahami sini? Ya. Berikutnya, ya. Kemudian kata penyair ini mumasilan. Dia mesti mumasil, tidak apa akhirnya memiliki kesamaan. Ya. Dua pena al-qalaman itu sama kitaban, dua kitab. Kemudian lam yughni anhu ghairuhu, tasniyah tidak dicukupkan dengan lafaz lain. Artinya lafaz yang ditasniyahkan sudah cukup dengan lafaz itu. Ya. Nah, kemudian ada yang mulhaq dengan musanna, artinya yang tidak memenuhi syarat di atas. Ya, akan tetapi kalimatnya datang dalam bahasa Arab ya dengan i'rab musanna, marfu bil alif, majrur wa mansub dengannya, seperti musanna. Sama kayak kemarin seperti kita bahas jamak mudzakkar salim. Ya, yaitu pada lafaz kila wa kilta. Ini sudah kita bahas belum? Sudah kita bahas di mukhtarat ya. Di mukhtarat di Al-Jurumiyah. Ya, kila wa kilta. Ya, kila ya. Ini dua lafaz, ya kalimat isim yang lafaznya mufrad. Kila, ini mufrad ini. Tapi dari sisi makna dia adalah ganda tasniyah. Ya. Nah, tapi dia mesti disandarkan kepada isim, baik isim zahir maupun isim dhamir. Ya. Nah, ini sudah ya pembahasannya di Mukhtarat maupun di Matan Al-Jurmiyah. Nah, berikutnya mengenai nun al-musanna. Nun al-musanna itu adalah iwat an-tanwin, pengganti dari tanwin. Kalau di pelajaran kita ya, yaitu sebelumnya yaitu At-Tufah al-Wusabiyah, penulisnya Al-Syekh ya, Ahmad Sabit al-Wusabi, menyebutkan tentang membedakan antara musanna dengan jamak mudzakkar salim. Ya, kata beliau kalau musanna al-maftuh qablaha al-maqsur ma ba'daha. Begitu kan? Nah, mengenai ya apa namanya? Gimana? Itu pada rafa dan nasab ya. Pada nasab dan jar ya. Ya, rajulaini bar itu ya. Ar-rajulaini, itu nanti kita bahaslah di i'rab nasab yang musanna. Ya, di i'rab nasab dan jar itu nanti kita bahas. Nah, sekarang kita bahas mengenai apa namanya nun yang ada pada musanna, ya kan kita bahas nunnya itu selalu berharokat apa? Kalkiarofa kasro, kolamani rojulani, ya begitu kan? Kolamani rojulani azzaidani, nunnya selalu berharokat kasro. Nah, ada pandangan yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Ya, ya. Kalau yang umum kan, ya, antum mengatakan hadani, zaidani, rajulani, kolamani. Nah, ya, ada lagi yaitu lughah. Ya, ini disebutkan di Hasyiah Yasin. Hasyiahnya Yasin itu ada syarah qatr nada, bahwa membaca fathah pada nun itu juga menurut para imam, ya tadi Imam Al-Farra dan Kisai. Jadi antum mengatakan ya rajulana, jaa az-zaidana, jaa az-zaidana. Syekh Ainur menyatakan li zaujatana, masyaallah. Ya, Syekh Ainur dalam khayalannya dia menyatakan li zaujatana, misalkan. Coba Eko ya. Nah ini, nah, lugah yang lainnya, ya, kata Syekh As-Sayrafi, ya. Seperti itu juga, yaitu nun diharakati dengan fathah. Nah, kalau kata Asy-Syaibani, ya, nunnya itu didomahkan. Ya. Ja'a az-zaidanu. Ja'a rajulanu. Ada syair ya dari orang Arab yang demikian. Fannawu la ta'lufuhul ainanu ya abata araqqini. Araqqini al-fidanu. An-naum, tidur, la ta'lufuhul ainan. Tidurku ya abata. Ya, ainan, ainanu. Ya, kedua mataku. Fanaum la ta'lufu, enggak mau diajak tidur, enggak bisa diajak kompromi. Enggak bisa. Ya. Dita'lif ya dikompromikan dengan tidur. Ainanu. Ya abata wa ya abi. Ya, nyamuk-nyamuk enggak membuatku enggak bisa tidur. Ya. Araqani al-fidanu. Fidan nyamuk-nyamuk enggak bisa membuatku tidur. Itu dengan apa? Al-ainanu. Al-ainanu. Ya, sudah bisa dipahami. Nah, ada yang i'rab yang lainnya dari musanna. I'rab musanna tadi sama kayak Asmaul Khamsah. Kalau Asmaul Khamsah itu punya tiga i'rab. Tadi apa? Itsmam, qasar, naqas. Itsmam itu apa? Marfu dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Ja'a abuka ra'aitu abaka maru bi akhika. Kalau lugah qasar apa? Luzumul alif fi jami' al-ahwal. Alif tetap pada seluruh keadaan i'rab. Ja'a abaka ra'aitu abaka marartu bi abaka. Nah, ada lugah namanya lugah naqas, yaitu di i'rab dengan harakat marfu dengan dhamma, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Ya. Tapi yang sahih ialah itsmam. Yaitu ketika rafa dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Nah, musanna juga punya kayak begitu. Ya, musanna juga punya i'rab yang berbeda. Yang umum, musanna apabila telah terpenuhi syaratnya sebagai musanna, tasniah yang telah terpenuhi sebagai musanna, ya ketika rafa dengan alif, majrur dan nasab dengan ya. Nah, ada i'rab yang lain yaitu dengan alif dalam seluruh keadaan. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi tentang larangan sholat witir dua kali dalam semalam. La witrani fil lailah. La witrani, tidak boleh ada dua witir dalam semalam. Witrani itu adalah isimla. Isimla yang beramal amal inna. La nafiyah lil jinsi. La witrani, la nafiyah lil jinsi. Beramal amal inna. Witrani isimla mansub. Harusnya apa? La witraini. La witraini. Tidak boleh ada dua witir. Witraini, tidak la witraini dalam semalam. Tapi dalam lafaz hadis tersebut datang dengan bentuk alif. Baik, cukup. Nanti besok insyaallah taala kita bahas ke pembahasan berikutnya. Nah, oh iya, sedikit mengenai af'alul khamsah, ya, ini terakhir sebelum kita masuk. Ya, yaitu af'alul khamsah, pokoknya af'alul khamsah itu adalah setiap fi'il mudhari. Ya. Ini malah Al-Baijuri menjelaskan panjang sedikit nih. Waduh, waktunya udah mepet. Ya. Ya. Ya, kata beliau, wa nunu fil mudhari alladhi urif, nun yang pada fi'il mudhari yang dikenal dengan yaf'alani taf'alani. Yaf'aluna taf'aluna, dikasih contoh tarhamina hali ishtaharat bil khamsatil af'ali, yang masyhur dengan af'alul khamsah. Wa nun, kata Al-Baijuri, as-sabitatu takunu alamatan liraf'i fil fi'lil mudhari' al-muttasil bihi dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in au dhamiru al-mu'annasati al-mukhatabati. Nah, ini kalau kata Al-Baijuri, nun yang ada pada yang ada pada fi'il mudhari tadi itu menjadi tanda bagi rafa di fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir tasniyah yaf'alani taf'alan, maka alif tersebut menjadi fa'il, nun menjadi tanda atas rafa'nya fi'il mudhari tersebut. Yaf'alani taf'alan itu alifnya fa'il, atau bersambung dengan dhamir waw, maka yaf'aluna taf'aluna mana fa'ilnya waw, atau bersambung dengan dhamir al-mu'annasah al-mukhatabah, ya, maka fa'ilnya adalah ya mu'annasah mukhatabah. Nanti mereka af'alul khamsah ini kalau dinasab, kalau dijazm, tandanya apa? Hazfu nun. Lam yaf'ala, lam yaf'alu, lam yaf, lam taf'ali, hakada. Ya. Nah, kemudian kata beliau alladzi urif, kata al-Baijuri al-indahum bimawazinihi, ya, menurut mereka yang dikenal dengan oleh mereka dengan wazannya yaf'alani, ya, dan seterusnya tadi, ya, istaharat indahum bil khamsatil af'al. Nah, taib ini, ya, bisa dipahami sini, ya, mengenai i'rab af'al al-khamsah ini tidak ada sesuatu yang aneh, ya, tidak ada sesuatu yang perlu dijelaskan lebih rinci. Insyaallah ini mudah. Ya, besok kita masuk ke i'rab alamatun nasab. Ya. Bab alamatun nasab. Jadi, ya, i'rab alamatun rafa ada berapa? Yang pertama dhamma. Dhamma itu untuk apa? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannatsah. Kemudian apa lagi yang kedua? Al-waw. Al-waw yaitu untuk jamak mudzakkar salim dan asmaul husna. Yang ketiga alif, yaitu untuk tasniyah saja. Yang keempat nun, sebutun nun atau sabatun nun, yaitu pada af'al al-khamsah. Ya, kalau antum yang sudah menghafal matan al-jurmiyah, ya, memahami, ya. Ini sebenarnya hakikatnya enggak ada perbedaan dengan nadhamnya ini. Karena nadham al-amriti ini juga itu aslinya diambil dari al-jurmiyah. Sebagaimana di mukaddimah kita bahas. Ya, cukup, ya. Yang mau bertanya tafadhol. Ya, silakan, ya.